Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Hafiz Abu Bakar Abdullah bin al-Hafiz al-Kabir Imam Abu Dawud Sulaiman bin al-Asas Asijistani rahimahullahu ta'ala tamassak bihabdillahi wa tabi'in al-huda wa la taku bin'iyan la'allaka tuflihu walin bikitabillahi wa sunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu wa qul ghair mahlukin kalam malikina bidzalika dana atqiya wa afsahu wa la taqu fil qur'ani bila waqfi qa'ila kama qalat ba'un li jahmi wa asjahu wa la taqu lil qur'an khalqu qira'atihi fa inna karamallahi bil lafzi yudahu. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa qul yatajallallahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Sampai sini kita baca satu aqidah Ahlus Sunnah tentang ru'yatullah. Wa qul yatajallallahu lil khalqi jahratan, katakanlah wahai sunni wal athari wahai as-salafi, bahwasanya Allah akan menampakkan diri kepada makhluk dengan jelas. Sebagaimana bulan pertama tidak akan tersamar, ya bahkan Rabbu akan lebih jelas, bisa dilihat. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, walaysa bimauludin walaysa biwalidin walaysa lahu syibhun ta'ala al-musabbahu. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah dilahirkan dan Allah subhanahu wa tidak memiliki anak. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa laysa lahu syibhun, dan tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala, Allah maha tinggi, al-musabbah yang disucikan. Ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada beberapa poin penting yang harus diingat seorang ahlu sunnah. Di antaranya ada ahlu sunnah wal jamaah ketika menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sunnah menjauhkannya dari tamtsil. Nah, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Disebutkan oleh para ulama kita quyud, beberapa poin penting yang terkait dengan pembahasan asma sifat, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dengan quyud al-arba'ah, dengan empat batasan yang penting, yaitu min ghairi ta'tilin wala tahrifin wa min ghairi tamthilin wala taqif. Ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka Ahlus Sunnah memberikan rambu-rambu yang membedakannya dengan yang lain, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifatnya itu tidak boleh dita'til, tidak boleh menafikan makna-makna terkandung dalam nas. Tidak boleh mentahrif, tidak boleh memalingkan kepada makna yang lain yang tidak ditunjukkan oleh nas. Tidak mentamtsil, tidak boleh menyerupakan dengan sifat makhluknya. Dan tidak mentakyif, tidak boleh menghayalkan bagaimana-bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, bal yadahu mabsutatan, ahlu sunnah nuthbitu sifat al-yad, kita semua harus menetapkan sifat yad, tangan, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menta'til, tidak boleh mengosongkan dari maknanya, tidak boleh iya dengan tafwid yang kata para ulama kita adalah syarru, iya, al-mubtadi'ah. Qaul al-mubtadi'ah adalah tafwid dengan menyatakan kita tidak tahu ya maknanya apa, serahkan saja kepada Allah, mengosongkan dari maknanya dan kemudian serahkan kepada Allah. Ini tafwid. Dan qaul bitafwid kata para ulama kita adalah iya ucapan mubtadi'ah yang paling jelek. Mereka membuka pintu al-malahidah iya untuk menyesatkan kaum muslimin. Dan tidak boleh juga mentahrif dengan ketika Allah berfirman bal yadahu mubsatatan, kemudian dia palingkan ke mana yang lain yang batil yang tidak ditunjukkan dalam nas dengan menyatakan ya di sini yakni kekuatan, diartikan dengan kekuatan, jadi sini artinya dengan nikmat. Ini tahrif. Tidak boleh juga mentamsil, menyerupakan dengan sifat makhluknya. Iya, tidak boleh. Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Dan tidak boleh mentakyif, tidak boleh bertanya bagaimananya. Iya, karena at-takyif, as-su'al bitakyif, at-takyif tidak boleh. Dan su'al bitakyif, menanyakan bagaimana sifat Allah itu adalah soal yang bid'ah. Sebagaimana seorang bertanya kepada Malik rahimahullah, bertanya kepada Imam Malik tentang kaifa istawa, bagaimana istiwanya Allah. Maka Imam Malik pun marah ya dengan menyatakan istiwa ma'lum, jelas mana dalam Al-Quran wa sunnah, istiwa artinya adalah Allah di atas, Allah tinggi. Iya. Kemudian kata beliau rahimahallahu ta'ala, wal kaifu majhul, adapun bagaimananya kita tidak tahu. Kita tahu hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana sifat Allah itu bid'ah. Ya, kemudian kata beliau rahimahallahu ta'ala, akhriju hadal mubtadi', keluarkan orang ini yang bertanya tentang masalah kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, harus sunnah ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah, kita ingat harus ada padanya 4 poin. Ia tidak boleh mentaktilnya, tidak boleh mentahrifnya, tidak boleh mentamsilnya, dan tidak boleh mentakyifnya. Kata beliau rahimahullah, walaysa bimauludin walaysa biwalidin. Qala Syekh Abdullah Al-Salatin Syafiq hafizahullahu ta'ala ta'liq, kata beliau walaysa ini Allah tabaraka ta'ala bimauludin, iya yani waladahu walid, Allah tidak dilahirkan, lam yalid wa lam yulad. Walaysa, dan juga Allah tidaklah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang taqaddas wa ta'ala yang maha suci yang maha tinggi, biwalidin, Allah tidak memiliki anak, lam yalid wa lam yulad. Li syai' minal makhluqat, bukanlah bapak dari makhluk-makhluk yang ada sebagaimana keyakinan Nasrani. Walal malaikat, dan juga bukan walid bagi malaikat, wala Isa bin Maryam, wala Uzair alaihi wassalam sebagaimana ucapan Yahudi yang menyatakan Uzair ibn Allah. Iya, ahlul Islam kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Qala wa laysa lahu subhanahu shibhun. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang serupa. La fi dhatil muqaddasah. Tidak ada yang serupa dalam zatnya. Wala fi sifatihi al-munazzaha. Dan juga tidak ada yang serupa dengan Allah dalam sifat-sifatnya. Wala fi af'alihi subhanahu. Dan juga tidak ada yang serupa dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La fi dhatihi wala sifatihi wala af'alihi. Qala ta'ala ay irtafa'a qadruhu wa taqaddas. Maha tinggi kedudukannya dan maha suci. Al-musabbah yani al-munazzah. Anan yakuna waladu syai' walada syai'a aw muludan fi syai'in aw syabihan li syai'. Atau disucikan. Disucikan dari dilahirkan sesuatu atau melahirkan sesuatu atau ya ada yang serupa dengannya. Allah suci. Maha suci dari ucapan itu semua. Iya, ahlul Islam kaum muslimin meyakini Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini poin maksud beliau walaysa bi mauludin walaysa bi walidin walaysa lahu syibhun. Ta'ala al-musabbahu terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak dan tidak dilahirkan Allah Subhanahu tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Fa inna subhanahu wa ta'ala laisa lahu syabihun, tidak yang serupa dengan Allah la fi dhatihi wa la fi sifatihi wa la fi fa'ali. Qala qatadab rahimahullah qala sul Islam yutaimi rahimahullahu ta'ala. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala alladhi ittafaqa 'alaihi salaful ummah wa immatuha, yang telah disepakati oleh salaf umat ini wa imam dan imam-imam dari umat ini umat muslimin an yusafallahu ta'ala bima wasafa bihi nafsah wa bima wasafa bihi rasuluh min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil. Yang sepakati oleh salaful ummah para imam dari umat ini bahwasanya Allah disifati dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan dengannya dirinya di dalam Al-Quran atau melalui disifati oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diingat tadi 4 poin dan sifat-sifat Allah ketika ditetapkan harus dengan diingat 4 poin ini yaitu min ghairi tahrif, dengan tanpa mentahrif menyelewengkan kemana yang lain yang batil, wala ta'til, dan tidak mengosongkan dengan tidak memanakan atau dengan mengganti dengan mana yang lain. Wa min ghairi takyif, dan juga jangan bertanya bagaimana bagaimananya. Itu adalah pertanyaan bid'ah. Wa la tamtsil, dan jangan menyerupakan dengan sifat-sifat makhluknya, karena Allah berfirman laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir. Wallahu a'lam bishawab. Wa barakallahu fikum.